Pandong aku tekantung hati sing misahke nyowo Kang Mas aku percaya kowe ra gampang kena kudu bebarengan joko ati ojo ngasih ngalami yo mung sisi yo mung kowe tekan mati. Arep selawat.